kata Quran, kalau kita butuh sesuatu dalam kehidupan, Allah sudah berjanji akan memberikan. Sudah berjanji. Apapun itu, sakit berjanji menyembuhkan. Saya beri contoh misalnya, kita sedang sakit, ya. Sakit biasa-biasa. Saya sering amalkan ini. Ada doanya Nabi Ibrahim. Ya, kalau cuma pegel, pusing, sakit, apa, ya kan? Yang menyembuhkan siapa? Kenapa kita tidak panggil Allah dulu? Karena Allah sudah berjanji. Ya. Memang kita mesti ikhtiar ke dokter, mesti berobat dan sebagainya. Tapi yang pertama mesti kita keluarkan sebagai iman kita ini. Ya. Faliyastajibu li waliyu'minu bi, iman kita pertama muncul, bukan akal kita dulu. Sebut Allah. Ya. Makanya para nabi, para rasul, orang-orang saleh sebelum melakukan sesuatu, ikhtiar dengan makhluk Allah dulu yang disebut. Maka ada doa di Quran untuk penyakit yang ringan misalnya. Kita lihat Quran surah ke 26 Asy-Syu'ara ayat 80-nya. Ya. Kalau mau lengkap dari ayat 78-nya. Bisa langsung ke ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfiin. Tuhai Allah, kalau saya sakit pasti seperti janji Engkau akan sembuhkan saya. Ya. Kita yakin dulu, iman dulu. Ya. Iman itu nanti akan memudahkan. Memang istiarnya memang mesti ke dokter bisa, tapi nanti Allah tunjukkan dokter yang lembut sifatnya, dokter yang jujur, tidak menawarkan obat yang mahal-mahal, tapi datang lagi. Ya. Semua dimudahkan oleh Allah. Itu yang membuat gampang nanti prosesnya. Ya. Bahkan tidak mustahil Allah menyembuhkan seketika. Menyembuhkan. Saya pernah praktikkan ayat ini. Jadi kalau kita dari ayat 78-nya itu lebih baik, ya. Kalau saya lapar butuh makanan, Allah yang memberikan makanan pada saya, Allah yang memberikan minuman pada saya. Ya Allah, Engkau telah menyehatkan saya, memberikan kecukupan. Sekarang saya sakit, pasti Engkau sembuhkan saya. Ya, masya Allah. Satu kali saya dari di Prabu Muli di Palembang, ya, itu dari Lampung ke Prabu Muli. Saat datang ke Palembang, suara masih ada. Saat ke Prabu Muli, itu suara sudah hilang. Sedikit duduk saya sebentar, orang sudah siap menunggu berapa menit lagi. Saya cuma bacakan ayat ini, lalu kita cuma sampaikan pada Allah, tidak mungkin Kau memutus saya untuk menyampaikan sesuatu kecuali Kau pun mudahkan urusannya, Kau berikan perangkatnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfiin. Sudah pegang dengan air putih, kasih fresh air, kita ikhtiar. Begitu taklim itu suara muncul lagi, Pak. Selesai taklim hilang lagi. Masya Allah, Alhamdulillah, Kau kasih saya istirahat. Gak bisa ngobrol banyak dengan orang, karena ketika orang mau tanya, tahu kita suara gak ada. Sudah istirahat dulu, gak banyak orang nanya, istirahat. Taklim berikutnya perjalanan ke Jakarta, subuhnya taklim, ada lagi suaranya, dan normal sampai hari ini masih ada. Insya Allah, kemarin malam Selasa, ya. Tiba-tiba hilang, serah, mau selesai taklim. Alhamdulillah, ya. Selasanya kami dari Puri Cinere, kemarin ada lagi, ya. Tapi satu tadi, apa yang kita bacakan, Allah sudah janji. Wal yu'minu bi, yang paling penting keyakinan kita dengan Allah, walaupun harus ikhtiar dengan makhluk. Sama, kita minum air putih, kita pakai fresh gel, tapi bukan itu yang menyembuhkan. Keyakinan kita terhadap Allah, itu yang menguatkan datang. Rab, nanti di akhir saya teruskan. Bahkan sakit parah pun, misal, Masya Allah, ada seorang Nabi, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Tadi kan yang sakit biasa, ya, sekarang sakitnya parah, yang diisyaratkan oleh Quran tidak akan pernah diderita oleh orang sebelumnya, tidak akan dialami oleh orang setelahnya. Wa ayyuba idzana rabbahu rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, dan ingatlah kisah tentang Nabi Ayub. Masya Allah, Ayub itu nabi yang sangat tampan, sudah berumah tangga, orang yang kaya, punya anak 12 orang. Rajin ibadah. Satu kali Allah uji, kamu ibadah mungkin karena kamu kaya. Ya, diuji oleh Allah. Dalam satu hari hancur semua pertaniannya, pakaran. Ya, Masya Allah. Kemudian hewannya mati semua. Singkatnya miskin dalam sehari. Miskin. Masya Allah. Yang tadinya ibadah biasa, sekarang jadi dua kali lipat. Ya, bukan turun tapi naik dua kali lipat. Masya Allah. Bapak ibu misalnya rajin tahajud, tiba-tiba bangkrut usaha, tahajud lagi gak? Pertanyaan pertama, ya Allah, hamba sudah tahajud kok dibuat bangkrut, gitu kan? Yang gak tahajud malah makin kaya misalnya. Ini Ayub tidak. Hari keduanya Allah melihat, barangkali kamu masih rajin nambah karena masih ada anak. Diwafatkan semua anaknya dalam satu hari, 12 semuanya wafat. Ternyata makin nambah lagi. Ah, kamu nambah lagi taat, barangkali sedang sehat dikasih sakit, yang penyakitnya tak terlukiskan, tak terlukiskan. Orang banyak ngarang-ngarang padahal tidak disebutkan, cuma isyaratnya ada yang menyebutkan penyakit kulit, ada belakangnya, itu riwayat-riwayat yang tidak tepat ya, karena tidak valid riwayatnya, tidak sahih ya. Jadi hanya disebutkan, tidak dialami umat sebelumnya, tidak dirasakan umat setelahnya, ini saking parahnya itu berlangsung selama 20 tahun, malah meningkat amalannya. Istrinya sampai mengatakan, Pak, Papa itu kan Nabi, kalau dalam bahasa kita, Rasul, cukup mengangkat tangan, bermohon, pasti dikabulkan. Perhatikan jawab Ayu, kata Ayu, Ma, bahasa kita, berapa lama kita diuji dengan kebaikan? Kata istrinya, kurang lebih 70 tahun. Berapa lama kita diberikan sakit? Diuji seperti ini, kata istrinya, 20 tahun. Kata Ayu, perhatikan, saya malu kalau minta sekarang, karena masih banyak senangnya dibandingkan sakitnya. Nanti saja kalau sudah sama-sama waktunya 70 tahun baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesembuhan. Saat kalimat itu meluncur di lisannya, masyaallah, maka turun ayat, turun berita. Ketika sudah mulai merasa mengganggu pada ibadahnya, perhatikan, mulai mengganggu ibadah itu pun bukan karena enggak mau sehat, ya. Karena mengganggu ibadah. Misal kalau kita mau sholat, ya, mau sholat sudah enggak enak, sudah merasa sakit, ya, kaki sakit, mau sujud enggak bisa, ya. Lu minta kepada Allah, minta. Jadi bukan karena pengen sembuh, tapi sakit itu sudah mengganggu ibadah. Ayub menerima diberikan sakit, tapi karena sudah mengganggu hak Allah baru minta. Rabbi inni masani yadhurru, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepada-Mu. Orientasinya ibadah. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Kau yang paling sayang dengan saya. Kalimatnya lembut sekali. Kalau dalam bahasa bebas kita, ya Allah, Kau yang paling sayang perhatian kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta untuk disembuhkan? Fastajabna lahu fakashafna lahu min dhunni, maka kami sembuhkan dia. Kami jawab doanya. Kami sembuhkan dia yang paling hebat. Wa atainahu ahdahu, ketika Ayub sembuh, sehat, Ayub kan orang dermawan, orang bagus, tetangga tahu. Begitu tahu, nengok orang senang. Ya, nengok itu ada yang bawa kambing, bawa macam-macam, bawa segala harta. Harta Ayubnya balik lagi bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya. Lalu ketika sudah sehat, ya, masya Allah, kemudian istrinya juga sama, berkeluarga, mengandung lagi, setiap mengandung, lahir kembar. 12 kali mengandung, lahir kembar. Tadi anaknya berapa sebelumnya? 12. Maka Quran mengatakan, wa mithlahum ma'ahum, seperti mereka persis sama 2 kali lipat. Punya anak 24 selain. Harta datang lagi, punya anak dua kali lipatnya. Yang paling menarik lihat ujung ayatnya, wa dzikra lil 'abidin. Ini mesti menjadi pengingat, inspirasi bagi hamba-hamba Allah, bahkan yang mengalami situasi yang sama dengan Ayub. Lakukan seperti yang Ayub lakukan, maka kami akan kabulkan. Itulah tauhid. Lakukan seperti yang Ayub lakukan. Bagaimana cara Ayub melakukannya? Ayub meminta dengan iman, bukan cuma dunia. Kalau kita cuma minta dunia, agak susah datangnya. Tapi sandingkan kebutuhan dunia dengan iman.